dengerin terus program radio loudspeaker hanya di koalisinada.caster.fm. Speaker balik lagi dan sudah jam 8 lebih, tapi kita tadi udah muterin lagu-lagu dan langsung tadi ada dua lagu dari Kran Neoplastik yang diambil dari album Pathetic Vision yang mungkin akhir 2017 kayaknya dirilis oleh Tarung Record. Kaset sangat terbatas dan kabarnya banyak yang nyari kaset ini. Saya juga beruntung mendapatkan kaset ini di Solo, dan itu pun nitip dengan kawan yang sedang tur, akhirnya dapat. Dan kayaknya banyak sih banyak nyari, dan mungkin semoga bisa digandakan lagi oleh record labelnya. Tadi dibuka ada outro yang mungkin ngambil dari soundtrack film. Ya, outro ngambil soundtrack dari film ya. Yang outro itu sampel dari kawan kita yaitu Pandu dari Bergas Mati. Oh, outro. Iya, yeah, outro. Yang outro, Mas. Yang intro itu soundtrack dari film, diambil dari menurut Mas Irul dari film apa itu? G30 SPKI. Oh, iya. Aku berarti kebalik. Ya wis, enggak apa-apa. Jadi karena mic-nya satu, kita berbagi mic. Ya kan, band aja bisa berbagi, split kan. Kenapa mic enggak bisa dibagi? Dan oh ya, langsung aja nih kita ke Kran Neoplastik. Tapi sekarang malam ini cuman ada Om Kipli. Coba, tapi saya juga penasaran, nama asli kamu siapa nih, Pli? Nama saya Kipli Zulkifli, kalau nama aslinya Raditya. Ya, tapi lebih nyaman. Tapi yes, panggil aja Kipli. Kalau panggil nama asli mungkin saya agak tersinggung gitu. Oke, lebih akrab lah ya. Iya, iya. Dan apa namanya? Kenapa nih player yang lain, Om-om, Om Jeping, Om Teten dan Om Hoirul gak bisa datang nih? Ya, itu saya kontak-kontak Om Irul dan Om Jeping mungkin masih sibuk bekerja mengejar order pesanan karena seorang penyablon ya, dikejar target terus, nggak ada waktu juga untuk ngopi mungkin ya, ngopi selalu di rumah ya. Untuk Mas Teten pun juga iya, mungkin sibuk di jalan-jalan, yaitu ojek-ojek onlinean gitu, ya mungkin waktunya walaupun sedikit fleksibel, tapi saya kontak juga nggak bisa ya. Untuk perwakilan dari Radio Plastik, ya dari saya, Kipli. Yang paling muda. Tapi kalau ngomong-ngomong, kalau ditarik ke belakang, kamu juga baru resmi masuk ke Radio Plastik tahun berapa tuh kemarin? Akhirnya udah bantuin di vokal. Kan setahu saya, Radio Plastik itu cuma 3 orang awalnya. Boleh diceritain, dan gimana akhirnya bisa join di Radio Plastik? Nah itu mas yang gak ingat, tahun berapa saya gabung sampai lupa saya. Itu historinya sih mungkin saya membubarkan band saya yang awal. Sebutin apa band awal, dulu pernah terlibat di band apa? Oh ya, itu bandnya Strength Enemy, masih mainin greencore juga. Setelah hengkang dari situ, mungkin saya direkrut ke Radio Plastik untuk mengisi vokal, juga additional mungkin untuk Mas Jeping, Mas Teten, dan Mas Irul. Tapi kalau dari, mungkin kamu mungkin tahu sejarahnya, kalau awalnya Radio Plastik dari tahun berapa bandnya? Kan secara orangnya udah orang-orang sepuh juga nih, ya kan, orang tiga ini sepuh nih. Itu tahun berapa ya? Semenjak kuliah itu mungkin tahun 2000 piro Bim? Kuliah. Yo, Radio. Radio samanya nah. Iya. Oh, enggak maksudnya sing. Oh, history awal, awal. Ya, tahun 2014. 2014. Iya, Mas. 2014. Sebelum ada dari Pathetic Vision, apa ada pernah ngerilis demo sebelumnya? Ada enggak? Ya, ada Mas. Itu masih formasi dari awal, yaitu Mas Jeping, Mas Teten, juga Mas Irul. Setelah terbentuknya, mengeluarkan demo berisi, kalau nggak salah itu ada 5 lagu. Hanya diberi judul, titel, yaitu Radio Plastik Demo. Mungkin untuk rilisannya juga terbatas. Dibagiinnya ya, terbatas. Itu aja pas ada agenda tour di Bali. Jadi untuk di Malang sendiri, bahkan demo itu masih belum ada. Belum ada juga. Pasti yang kawan-kawan yang di Bali mungkin banyak yang memilikinya, soalnya itu banyak pastur banyak beredar di sana. Iya, banyak yang beredar di sana, Mas. Oke. Buat teman-teman yang lagi dengerin, kalau pengen tanya-tanya boleh silahkan di Twitter Kolisenada, di Kolisenada ya. Wih, banyak yang dengerin. Boleh, terima kasih yang udah stay tune ya, udah stay tune dari tadi. Boleh kalau kalian pengen ngobrol, pengen nanya-nanya dengan Radio Plastik. Oh ya, tadi abis intro ada lagu Indonesia. Kalau yang di Pathetic Vision yang banyak nulis lirik lagu siapa? Dan Indonesia tadi? Ya, untuk dari lagunya mungkin yang nulis awalnya Mas Irul, termasuk lagu Indonesia ini. Juga ada 3 kalau enggak 2 itu dari Mas Irul, dan yang lainnya dari saya. Itu Mas. Oke, buat teman-teman di sini juga kalau pengen ngobrol-ngobrol boleh. Ini ada materinya. Tapi yang perlu dipahami, ini bukan sidang skripsi yang menakutkan ya. Kita ngobrol di radio itu yang santai dan fun. Boleh kalau teman-teman pengen ngobrol, tapi sebelumnya kita puterin lagu lagi, masih dari Radio Plastik, Pathetic Vision, Lingkar Paradigma. Nah, saya sampe sedikit cerita nih. Lingkar Paradigma dulu pernah dirilis di kanal 30 net label, yang net labelnya sekarang bisa dikatakan mati. Maaf ya, net labelnya mati. Gak mampu buat gak tahu nih. Ya semoga bisa hidup lagi lah. Cuman untuk sementara ya gak ada. Oh, dulu juga Nogator aja kita rilis juga tuh single. Emang kayak kena. Ya semoga lah hidup lagi. ya kan, untuk semalam biar bobo dulu lah, biar bobo dulu. Nah ini singlenya dulu pernah dirilis di kanal 30 net label Lingkar Paradigma. Speaker balik lagi, ya kan. Band Greencore lagunya pendek-pendek, jadi kita hemat nih beberapa lagu sisanya, buat ya kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol lagi dengan Om Gipli. Nah, kan dengar-dengar nih kaset udah rare nih, padahal baru tahun kemarin nih dirilis ya, dan banyak teman-teman yang pengen milikin nih juga, salah satunya Pandu juga nyari. Buktinya saya dapatnya malah di Solo, ya kan. Dan playernya juga kayaknya belum megang sama sekali. Iya. Gimana tuh? Atau kemarin cuman diproduksi berapa sih sebenarnya sama record labelnya? Untuk produksi Pathetic Vision ini mungkin saya kurang tahu dari pihak Tarung Record ya. Entah itu berapa piece kaset. Terus banyak dari kalangan teman-teman banyak yang order. Saya tanya ke Tarung Rekodnya, tahu-tahu sudah sold out. Dan saya juga ya nggak tahu juga itu apa rilisnya dikit atau mungkin gimana gitu mas. Ya gitu mas. Beruntunglah kalian yang memiliki kaset ini. Ya, tapi semoga ada di diproduksi lagi ya. Dan sewaktu ini dirilis, kalian belum pernah ada atau mungkin planning pengen tour atau kayak gimana? Oh iya mas, dari masing-masing personil atau mungkin dari Kladio Plastik sendiri sih inginnya setelah Pathetic Vision ini beredar merencanakan tour gitu. Setelah merencanakan gitu, ternyata kok banyak kendala gitu, mulai dari kesibukan masing-masing orang juga terkendala, mungkin dari satu orang juga terkendala masalah mungkin waktunya nggak fleksibel gitu. Jadi ya untuk sementara ini waktu tur ditahan dulu, kita biasanya kita diskusi untuk mencari waktu yang senggang untuk tepat untuk tur ini. Agenda sih mungkin di tahun ini tuh mau tur ke Bali, tapi itu tadi terkendala oleh masing-masing personil juga, jadi akhirnya di cancel gitu. Oke mas. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang pengen ngobrol silakan. Du, kalau pengen nanya boleh du. Bandu bela-belain bolos kerja demi bisa lihat siarannya bareng Kranioplastik. Gila. Padahal dia bilang balik jam 10. Loh, kok melu siaran? Oke. Dan Bima sebagai teman Kipli juga kalau pengen ditanyakan silakan. Pengen nanya nih. Iya, Mas. Oke. Nanti oke, disimpan dulu ya. Buat yang dengerin juga terima kasih, dan kita sekarang berada di kedai teman yang mungkin belakangan aktivitas teman-teman juga banyak di sini. Mungkin jangan kaget juga kalau misalnya backsoundnya kok rame gini ya, kita bukan di studio ya, bukan radio pada umumnya, kita bisa siaran di mana aja di program loudspeaker kali ini bersama Kranioplastik. Dan tadi ada lagu apa nih, Paradigma, Lingkar Paradigma. Ini yang nulis siapa nih tadi? Oh, Lingkar Paradigma nih ceritanya tentang apa sih? Oh, ya, oke, Mas. Itu yang nulis lirik dari saya. Untuk ulasan lirik-liriknya itu mungkin ya itu lingkaran peradaban ya, peradaban kita yang sehari-hari di kehidupan fana ini ya. Terus dari peradaban tadi banyak ceratan-ceratan paradigma-paradigma yang mungkin di mata masyarakat itu benar, tapi secara kita telaah, loh, ini kok begini, ternyata akar-akar dari masalah itu tadi ternyata salah. Bahkan ada yang ngomong ini benar. Jadi untuk kita ulas lagi dari peradaban itu sering apa ya, turun temurun lah dari generasi ini sampai ini sampai generasi mungkin anak cucu kita lah, itu hasilnya tambah rancu gitu di kehidupan ini atau di peradaban ini. Misal mungkin teman-teman yang mungkin apa ya, pahitnya otoritas, pahitnya ini itu akan semakin sulit, dan yang rendah diinjak, yang di atas semakin ke atas, mungkin tidak ada keadilan lah dari semua ini. Mungkin itu, Mas. Kalau Indonesia tadi, nah ini kalau Indonesia nih yang nulis antara saya dan Mas Irul sih, tapi untuk sudut pandangnya di negara ini untuk segi aspek mungkin dari hukum sendiri, otoritas itu masih apa ya, ngomongnya demokrasi tapi ya secara di kenyataan nggak ada lah menurut saya. Seperti itulah, Mas. Tahan dulu, ada mau Oh ya wis, oke. Tadi di Lingkar Paradigma, dan kita mau muterin Mac Domination. Tetap stay tune di walizanara.caster.fm. Speaker balik lagi, sangat menyenangkan siaran malam ini dihadiri oleh teman-teman juga ya. Dan selamat datang juga buat Om Riko Gondrong. Makasih udah bantuin bikin kolasnya. Gimana tuh menurut Pri, bikinan kolasnya Om Riko? Dia tanya, siapa nih yang bikin? Masuk Pak Riko. Boleh, makasih buat Riko yang selalu membuat kejutan-kejutan di setiap flyer dari loudspeaker. Dan balik lagi ke Kranioplastik. Kalau dari nama Kranioplastik sendiri dipilih akhirnya mungkin karena Pak Erlawas nih kayaknya yang lebih paham ya, gimana tuh? Iya. Ya itu yang kalau kamu sendiri dari nama Oke, juga dari sudut pandang personal aja. Iya, dari personal sih itu yang menamai Mas Irul ya, yang menamai bahwa band ini Kranioplastik. Saat saya direkrut pun saya nggak paham kok namanya Kranioplastik. Di pikiran saya, wah ini pasti gore green dan porno green ini. Oh, ternyata tidak sebegitunya gitu. Kalau menurut saya sih definisi dari Kranioplastik sendiri ini mungkin, ini sudut pandang saya ya. Dari kata kraniotomi kan, seingat saya itu pembedahan dalam tempurung otak. Ya. Untuk tempurung pembedahan itu tadi itu istilahnya kita itu membedah isi peradaban yang nihilis tadi, yang nggak ada apa ya, absurd gitulah di dunia ini. Teriaknya punya lisensi hukum ini, lisensi otoritas itu, tapi secara kenyataan pun masih ada yang apa ya, kenyataan pun tidak ada mungkin ya, bisa jadi itu gak ada otoritasnya, gak ada. Maksudnya aku juga ya bingung sendiri mas, masalah peradaban ini mas. Oke. Tapi dulu pernah pas ketika join pernah nanya gak Kranioplastik kok dipilih jadi nama? Mungkin orang-orang gak pernah jelasin juga ya, orang-orang gak pernah juga jelasin mas. Mungkin itu orang-orang mungkin ya Allah ada apa, bisa baca sendiri gitu ya, mungkin gitu sih. Oke. Kalau dari pemilihan Pathetic Vision judul album? Iya, kalau untuk Pathetic Vision sendiri nih, dari kata pathetic pun itu mungkin sedih, menyedihkan gitu ya. Vision juga pandangan kita, yang apa yang kita lihat. Ya, apa yang seperti di judul lagu serta isi-isi liriknya serta unek-unek mungkin di masing-masing semua orang yang mungkin tidak adanya ketidakadilan di dunia ini mungkin ya sangat menyedihkan sekali itu mas. Dan dari cover nih kayaknya karya kamu juga nih, kolase nih. Iya mas, iya. Dan apa namanya, kemarin pada akhirnya mengilustrasikan ini kemarin. Oke mas. Prosesnya kayak gimana kemarin? Nah ini prosesnya, ini kita pakai mungkin ini simbolik aja ya, orang-orang yang ditutup mungkin nggak tahu gitu apa yang ada di balik itu, apa yang ada yang direncanakan untuk masa depan itu, ternyata semuanya belum tentu apa ya, belum tentu gitu mas. Jadi ada orang yang ditutupi seolah-olah ini ada ditutupi buku itu, mungkin dia punya senjata yang di situ, yang ditutupi sama kain ini mungkin dia dibutakan oleh mungkin dibutakan oleh material, dan ya gitu-gitulah mas, seperti itulah contoh penggambarannya. Nah terus dari Kranioplastik sendiri, sebelum dan sesudah ada Om Kipli masuk di tubuh Kranioplastik, ada perubahan nggak, atau dari segi musik tetap segala besarnya adalah greencore, atau mungkin ada perubahan atau kayak gimana? Mungkin perubahan, mungkin ya berubah mas, nambah satu kan mas ya. Yaitu jumlah playernya berubah ya, terus juga vokal-vokal tipe-tipe growl atau harsh gitu ya kan, bisa dipanjangin. Kadang juga bantuin vokal di ngisi di screamingnya gitu ya. Iya, untuk scream sendiri yang teriak Mas Jeping aja, soalnya pembagian apa ya, olah vokal gitu sih rencananya, tapi berhubung sudah direkod ternyata nggak sesuai ekspektasi lah, apa ya, mungkin untuk kedepannya ditata ulang gitu. Masalah ininya, intonasinya juga. Untuk perubahan yang dari aspek musiknya sih, kalau saya semenjak masuk ini, dari konsep yang semua yang membuat komposisi lagu itu Mas Irul, Mas Teten, Mas Jeping, jadi saya cuma mungkin di sini bantu artwork sama sama juga ini mas, apa itu ya, Riwariwi gitu mas. Oke. Okay. Nah, sana sana maksudnya ada ini. Tetek gitu. Bengek lah ya. Iya. Nah, apa namanya? Kalau dari segi sound, cukup puas gak dengan hasil rekaman di Patrick Vision nih secara keseluruhan? Oh, sound mas. Sound yang pengen dikejar udah menghampiri atau cukup puas atau kurang nih atau kayak gimana? Nah, ini juga mas, masalah sound juga. Kalau menurut saya, kalau gue wah cuek aja sound yang ada, ya, ajar aja. Kalau menurut saya sih masih ada apa ya, pemenahan gitu mas. Soalnya kata mas Jeping ini sih yang dicari-cari gitu. Tapi menurut saya wah ini kurang pas mas gitu. Tapi namanya juga saya dan mas Jeping ya. Mas Jeping yang gitar ya, oke lah gitarnya gini, saya terima aja kan. Apa ya, digenjreng dulu mas. Yang okay. Penting muni dulu mas. Oke. Okay. Nah, bisa ngerindau ah gitu mas. Oke, tahan dulu, ayo ada yang mau ngobrol kok, kalau pengen tanya-tanya boleh kok, kalau pengen tanya-tanya boleh. Kalau enggak kita puterin lagu ini, track favorit saya nih, sering saya puter di radio, Revenge. Tetap stay tune di koalisianada.caster.fm. Balik lagi loudspeaker di apa namanya, tadi ada Revenge, ini track favorit saya, sering saya putar di radio, di program-program yang lain, dan masih bersama Om Kipli dari Kranioklastik dan juga teman-teman. Mau di apa lagi nih buat teman-teman yang pengen di apa, pengen nanya-nanya, silakan dilempar aja pertanyaan di Twitter @koalisianada. Terus apa lagi nih, masih di dari kedai milik teman, dan balik lagi ke Karan Plastik. Kalau kalian sendiri kemarin terakhir main di Studio Geek, kalau dari segi apa, kalian lebih nyaman bermain di acara yang seperti apa, dan apa panggung besar atau lebih main di saluran-saluran yang kecil. Oh. Ya, oke, Mas. Ya, terakhir kemarin menghadiri gigs-nya dari tournya Explicit sama Terkutuk dari Malaysia, Cooking Fest. Ya, Cooking Fest. Di punyanya Pak Lampok itu ya. Punyanya Pak Lampok. Itu mungkin kalau pribadi dari masing-masing personil, semua gigs atau semua event lah itu menyenangkan. Menyenangkan. Soalnya momennya beda-beda, bisa apa ya? Bisa beradaptasi dengan semuanya lah pokoknya. Oke lah, Mas. Ada satu momen yang seharusnya main di Kanal Gembira Lokal tahun lalu. Ingat ya? Yang apa di Hottenhand akhirnya enggak bisa main. Lupa udah. Ah, iya Mas, aku lupa. Aku ada rekamannya, kan posternya udah keluar tuh, ada Kranio Plastik tulisannya. Minus minus berapa band ya? Satu band, dua band kalau enggak. Satu band toh ya, dia. Ada gua. Oh, iya aku yang pamannya gambar kucing ya. Kok kucing? Acaramu kan? Kanal acara Kanal 30. Aku gak ingat Mas. Ya wis. Sangat disayangkan harusnya main Kranio Plastik. Tapi enggak apa-apa karena apa? Kayaknya lagi sibuk pas waktu itu ya. Wah, itu aku juga enggak inget juga Mas ya. Saking enggak ingetnya sumpah sampai lupa aku ya. Okay. Emang lupa lah. Ya apa sih? Lupa aku Mas. Okay. Ya, lupa sih. Di album Batik Vision pada saat proses pengerjaan banyak terpengaruh oleh band-band apa aja, mungkin selama pengerjaan itu lagi dengerin dari band-band apa. Oh. Akhirnya kan membentuk apa, mempengaruhi materi-materi dari Poetic Vision. Oh, oke, Mas. Jadi dari masing-masing personil tetap sih kiblatnya ya pasti ya Napalm, Dead, Terrorizer, terus dan itu Astumot. Untuk apa itu campuran-campuran mungkin hybrid-hybridnya dari Gringor sendiri sih. Kalau masing-masing personil punya perhatikan sendiri-sendiri, kayak Mas Irul yang ngebas, Mas Jeping yang gitar itu lebih condong ke death metal ya. Kalau Mas Teten sendiri sih condongnya ke yang berbau-bau darah-darah gitu sih, ke gor-gor gitu sih. Kalau saya sendiri, ya, personal kamu sendiri gimana? Saya sendiri sih ya itu Mas, dari punk rock aja sama hardcore punk itu aja Mas. Itu aja Mas. Ayo, pertanyaan. Mungkin ada yang penasaran selama ini berteman dengan Kipli, mungkin ada yang pengen ditanyakan ya kan, tentang karya-karyanya. Masih di program Loudspeaker, kebersamaan kita masih ya 30 menitan lagi lah. Gak tahu nih jamnya kecepatan atau masih ada beberapa lagu, dan masih ada berapa lagu termasuk ini ada dua, ada cover dari lagunya Terrorizer dan juga Napalm Death. Nih, siapa nih kemarin yang memiliki ide buat cover lagu dan akhirnya milih lagu Storm of Stress dan juga Lucid Fairytale? Ya, untuk dari lagu-lagu cover itu mungkin untuk nambah bonus ya. Bonus dari semua lagu yang kita mainkan. Aslinya sebelumnya kalau ngejam-ngejam gitu di studio kan sering membawakan lagu-lagunya dari ini, Napalm Death, Terrorizer, Brutal Truth, sama Astumot. Untuk itu ada ide gitu, gimana kalau yang kita biasanya ngejam itu diambil sampelnya berapa gitu. Akhirnya ini yang rencanakan Storm of Stress ini, kalau enggak Mas Irul ya Mas Jeping atau Mas Titan gitu. Kalau yang dari Lucid Fairytale dari Napalm Death ini mungkin dari saya itu Mas. Ya dari saya itu. Okay. Yeah. Kita ke lagu dulu, tahan dulu. Ini ada Oppressive Authority. Tetap stay tune di coalitionada.caster.fm. We'll be right back. Loudspeaker balik lagi. Kita pengen apa lagi nih ya? Lagi pengen bagi-bagi info juga di bulan sebelum kita ngobrol lagi, kita pengen bagi-bagi info bulan depan. Kabarnya ada gelaran Semburat keempat. Jadi tunggu aja. Juga ada acara yang mungkin masih belum fix dari teman-teman Aregrang Malang. Mungkin kami tetap ada yang ketiga kalau nggak salah ya. Masih belum fix tempat dan tanggalnya, jadi ditunggu aja. Terus apa lagi nih? Ada acara apa lagi? Dan mungkin ditunggu aja deh. Sementara ada dua bocoran gig di bulan depan. Kalau bulan ini gak tahu nih. Yang pasti di penghujung 2018 hujan di Malang sangat deras. Tapi teman-teman tetap bersemangat untuk membuat pertunjukan ya. Seakan-akan memang gak pengen melewatkan tahun di sisa waktu 2018, pengen bikin momen nih. Biasanya kebanyakan kayak gitu tuh, banyak yang bikin acara di bulan-bulan terakhir di tahun 2018. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin dari tadi, stay tune di program Loudspeaker. Dan kalau pengen tanya-tanya juga silahkan di Twitter. Masih kita tungguin, bersamaan kita masih kurang lebih 15 menit. Kita balik lagi ke Kranioplastik yang diwakil oleh Om Kipli. Oh, tapi sebelumnya tadi ada Hilman dari Stay Tune. Juga ada Ricky juga di Sulfat. Nah, teman-teman Sulfat nih pada dengerin. Selamat mendengarkan. Dan boleh kalau pengen nanya-nanya juga ya. Balik lagi ke Kranioplastik. Nah, kalian apa namanya, sekarang lagi apa ada godok-godok materi baru atau lagi terlibat di proyek-proyek kompilasi, atau ada yang pengen ngajakin split mungkin? Ya oke mas, untuk ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk koresponden dari polisinada.caster.fm. Bener mas ya? Oke, terima kasih banyak. Nah itu dari Kranioplastik sendiri, itu agenda selanjutnya menghimpun materi-materi baru. Istilahnya ya nyicil lagu, apa nyicil untuk ya materi baru tadi mas. Jadi walaupun di saat kesibukan aktivitas sana sini sempat ke studio, sempat ngobrol-ngobrol masalah ini apa ya, untuk membuat materi baru yang selanjutnya ini gimana sih gitu mas. Nah, itu sekian dari apa itu mas, sekian dari ini mas. Dan apa namanya, dalam waktu dekat kalian ada main-main nggak di gig-gig gitu, atau ada main di mana? Oh, ya mas, ini mungkin diandek agendakan untuk atribute disrupt. Oh, nggak jadi ya? Berarti harus jadilah. Butuh acara nih. Jangan sampai anak-anak nih pada nongkrong ngopi. Kita butuh acara nih. Ya, katanya yang buat acara sih nggak jadi. Jadi istilahnya nggak ada agenda untuk selanjutnya perform di mana itu mas. Oke. Okay. Ya. Ayo, ada yang mau nanya? Ayo tanya aku. Cek. Kak Guru. Untuk Kranio sendiri, apakah ada agenda untuk tour dalam waktu dekat? Thank you. Ya, terima kasih Mas Riko untuk pertanyaannya. Dari personil-personil dari Kranio sih belum ada agenda untuk tour, tapi secepatnya diagendakan. untuk itu mungkin saya dan presiden-presiden lainnya itu mungkin masih diskusi ya, kapan ini tour, kapan ini perform gitu mas. Jadi mas masih ada kesibukan dari setiap-tiap personil ini mas yang jadi kendala juga. Itu ada yang bantah? Oke, tahan dulu, kita ke track berikutnya, judulnya Tawuran. Lagi di loudspeaker koalisinada.caster.fm. Alhamdulillah ini anu nih ya, apa namanya, koneksinya bagus nih. Kemarin-kemarin takutnya siarannya gagal, mic-nya aja nih, bukan mic, kalau kata Pandu bukan mic-nya doy yang bermasalah. Untung jadi untung mic-nya prima nih, bisa digunakan. Baik lagi ke karang plastik. Apa namanya, kalau dulu-dulu kalian pernah terlibat di kompilasi apa atau split dengan band apa aja, ada gak? Sebelum rilisnya ini kan pasti pernah terlibat di proyek kompilasi, atau kalau gak salah Burn the Line, kalau gak pernah ada ya Burn the Line di FTP itu. Seingat saya kalau yang di Borderland ya mas, Borderland ya. Itu nama kompilasinya. Iya, itu mungkin saya masih belum masuk ke Kranium. Kalau dari kompilasi sih, mungkin dari kompilasinya ini di apa itu mas? Ini mas, lupa aku mas. Kan punyanya Mas Eko sendiri kan. Net Kanal 30 itu kan mas. Nah itu kan cuma satu itu yang saya ingat. Cuma agenda-agenda untuk split juga ada, tapi gak terrealisasikan. Sama siapa tuh kalau dulu? Itu agenda dengan... Agenda itu 4-way mas. 4-way siapa? Iya, 4-way itu Fatal Morality, Ravana dari ya itu sektor Pakis mas, terus Bangkai. Kendalanya itu nunggu materinya dari Bangkai juga. Sampai sekarang saya tunggu juga nggak keluar-keluar ya itu mas. Oke. Jadi nunggu Bangkainya keluar, mungkin nanti sistemnya rilisnya dari kita apa, empat band ini mas, kayak seperti itu. Siapa tahu juga nih pengen bisa split sama bandnya Bimba. Ya itu ada agenda juga mas. sudah diagendakan, bahkan flyernya sudah keluar. Seingat saya bukan Bungkam juga, Inner Green juga. Inner Green itu sama Tumor Ganas ya? Sama Tumor Ganas. Kalau kompilasi yang berisik ini Bukan Musik, ada nggak di situ? Oh, Strength Enemy ya kayaknya itu. Iya, itu yang strength-nya, Mas. Kalau yang kranunya sih masih belum. Masih apa ya? Banyak nggak ikut kompilasinya. Mungkin mau submit ke kompilasi ini itu. Ya itu tadi, Mas. Di saat saya sibuk, saya ada link gitu, mau kontak Mas Irul. Mas Irul tolong ini gini, tapi Mas Irulnya enggak kunjung-kunjung submit upload gitu, Mas. Jadi ya ketinggalan gitu, sering-sering ketinggalan juga gitu. Masih ditungguin di sisa waktu kurang lebih berapa nih? 7 menitan ya. Atau 8 menitan sebelum loudspeaker diakhiri, masih ada beberapa track juga buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, silahkan di Twitter atau di live chatnya. Nah, ini kayaknya ada yang nanya nih kayaknya nih. Loh, kan ada yang request cetak ulang kasetnya. Tuh. Terus Ororo Dowo stay tune, kayaknya Pawi ini. Rock and Terror Record. Selamat malam Pawi. Terus selamat malam Pak Wijaya. Kita menyapa cetak ulang kasetnya. Nah, gini dong, kusuka Om Gas. Ayo rilis lagi. Nah, gimana nih? Ternyata permintaan tinggi nih. Mungkin bisa disampaikan nanti ke labelnya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk semua. Tuh, ini saya agendakan bila bertemu dengan owner dari record label itu, mungkin saya akan diskusikan untuk cetak ulang lagi berupa kaset atau CD-nya gitu, Mas. Oke, dan apalagi nih yang pengen di terakhir deh buat Kranioplastik di sisa waktu ini, pengen promo lah tentang band, tentang album Petit Vision, atau ada bocoran-bocoran apa, intinya promosi silahkan di terakhir ya. Oke, dari sektor Malang, kami dari Kranioplastik, mungkin untuk koresponden, monggo yang mendengarkan bila belum bisa dapat rilisan fisiknya, bisa stream lagunya di Bandcamp itu untuk sampel-sampel lagunya juga. Mungkin dari agenda selanjutnya akan rilis, tapi tidak tahu, masih menyicil materi-materi baru untuk selanjutnya itu. Begitu, Mas. Sosial media di Kelompokin ada apa aja kan? Facebook, ada fanpage. Oh iya, sempat lupa juga ya. Mungkin dari Kranioplastik sendiri, page atau sosmed sendiri masih aktif di Facebook dengan adminnya mungkin Mas Irul ya. Terus ada Bandcamp juga. Ini mau buat Instagram juga, bingung adminnya yang mana gitu, Mas. Gitu, Mas. Oke. Ya. Ada email mungkin boleh. Email bisa dikontak saja di kranioplastik@yahoo.com. Mungkin ada teman-teman yang pengen ngajak main ya kan, bisa korespondensi di mana alamat ini, kranioplastik@yahoo.com. Iya, Mas. Terus ada Facebooknya ada dua nih ya kan. Iya, tapi official semua ya. Iya, official semua, bisa di direct music aja di music Facebook itu, Mas. Oke. Kurang 4 menit jam 9 dan masih ini. Terima kasih buat Kranioplastik. Oke, Mas, terima kasih juga untuk Wali Sinada. Om Gipli, buat teman-teman, ada Riko, ada Bima, ada Pandu, ada Mbing, ada semuanya. Terima kasih. Dan yang dengerin juga terima kasih. Sampai jumpa di loudspeaker berikutnya. Tapi kita cek lagi nih siapa nih. Songgoriti, stay tune. Sepertinya Ocep, Mr. Nice Guy, selamat malam. Kamu terakhir dengerin, gak apa-apa. Ini jangan khawatir nih, siaran malam ini kita rekam. Ntar ada podcastnya bisa didengerin. Dan ini borongan nih, terakhir langsung 4 lagu kita puterin ya. Ada Pengemis Popularitas, terus cover Terrorizer, Storm of Stress, dan juga Napalm Death, Lucid Fairy Tale, dan juga outro. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di loudspeaker berikutnya dengan band-band yang tidak kalah menarik kayak Kranio Plastik. Ditunggu aja, mungkin gak tahu berapa bulan lagi. Semoga waktunya banyak waktu santainya, dan bisa radio program loudspeaker bisa mengarus lagi. Oke, sampai jumpa. Dan ini dia 4 track terakhir ya, borongan nih, sekaligus undur pamit dari ruang dengar kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yihuu.